kau alami kisah yang tak pernah terduga. Dari sebuah cinta menjadi sebuah dusta, lukai hati pun terluka. Maafku telah berulang, hati tak lagi jadi kalbu. Suci menjadi benci, teringkar oleh janji, hanya bisa pasrahkan diri. Rahasia hati, pancarkan doaku, hanya pada Sang Pencipta, tunjukkan jalanmu. Cahaya cinta, hanya padanya ku meminta, berikan rahmat berkat cinta. Kau alami kisah yang tak pernah terduga. Dari sebuah cinta menjadi sebuah dusta, lukai hati pun terluka. Maafku telah berulang, hati tak lagi jadi kalbu. Suci menjadi benci, teringkar oleh janji, hanya bisa pasrahkan diri. Rahasia hati, pancarkan doaku, hanya pada Sang Pencipta, tunjukkan jalanmu. Cahaya cinta, hanya padanya ku meminta, berikan rahmat berkat cinta. Rahasia hati, pancarkan doaku, hanya pada Sang Pencipta, tunjukkan jalan.